Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib, para hadirin sekalian dan hadirat, bapak dan ibu serta semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampai dengan akhir ataupun juga di hari ini yang merupakan akhir-akhir daripada tahun 1436 Hijriah, di mana kita di malam ini masuk ke tanggal yang ke-29 daripada bulan Dzulhijjah, yang memungkinkan lusa atau setelahnya merupakan tanggal 1 Muharram, tergantung hilal nanti terlihat. Menunjukkan yang demikian ini, ternyata dunia ini telah lama kita tinggali dan kita tinggalkan. Dan yang namanya akhirah muqbilah, negeri akhirat semakin dekat akan kita datangi dan kematian semakin cepat untuk menjemput kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebagai seorang yang mengimani akan adanya hari kiamat, di mana di sana nanti akan ada hari pembalasan, akan adanya hari di mana seorang ditimbang amalan kebaikan dan keburukannya, maka hendaknya mereka yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bersegera untuk mengintrospeksi diri mereka. Muhasabatun nafsi, menghitung-hitung kebaikan apa yang telah mereka persiapkan menghadapi hari yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 dan 19. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing individu, masing-masing jiwa, mereka memperhatikan bekal apakah yang telah mereka persiapkan untuk menghadapi hari yang akan datang, yaitu hari akhirat, hari yang tidak ada lagi kesempatan kita beramal, hari yang tidak ada lagi di sana bermanfaat harta dan juga kekuasaan serta anak turun kita. Hanyalah amalan yang bisa menjadi sebab selamatnya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala setelah rahmatnya Rabbul Alamin. Maka hendaknya masing-masing kalian, jiwa-jiwa itu memperhatikan bekal apakah yang telah dia persiapkan menghadapi hari yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Naam Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka Allah ingatkan, wala takunu, dan janganlah kalian keadaannya seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah, tidak memperhatikan yang namanya ibadah, tidak memperhatikan berzikir kepada Allah, hanya memperturutkan apa yang dia senangi dan mengikuti apa kata hatinya dan hawa nafsunya. Janganlah kalian seperti mereka, hingga akhirnya fa'ansahum anfusahum, Allah lupakan mereka terhadap diri mereka. Mereka lalai adalah mereka diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Mereka lalai siapa diri mereka, seakan-akan dunia ini sudah ada dalam genggaman mereka, padahal dia seorang hamba yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Lihatlah seorang yang gagah perkasa, bahkan cerdas, memiliki IQ yang sangat cemerlang, hanya dengan terbentur kepalanya dengan sebab kecelakaan jatuh dari sepeda motor, dengan luka yang sangat kecil hilang ingatan seluruhnya. Betapa lemahnya manusia. Apa yang akan dia mampu di hadapan Allah Rabbul Alamin? Tidak ada kekuatan. Maka ingatlah, kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Bukanlah kewajiban kita menumpuk, mengumpulkan dunia untuk kita memberikan prestasi atau meraih prestasi yang gemilang di dunia ini. Adalah prestasi yang terbaik, adalah prestasi yang Allah berikan kepada kita, direkomendasi, dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diakui sebagai hamba. Diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah derajat yang tertinggi. Dikala Allah mengakui kita sebagai hambanya, dengan sebab bentuk ibadah kita kepada Allah, itulah prestasi yang paling tinggi. Namun dikala manusia lalai, apa yang terjadi? Mereka meraih prestasi-prestasi dunia yang hakikatnya itu tidak akan dibawa kepada kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah terkumpul dalam dua perkara. Dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau yang Allah cintai, fi'lul awamir, dengan kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua bentuknya adalah tarkul nawahi, meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah bentuk peribadan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkumpul secara global dalam dua perkara tersebut. Maka diantara yang harus kita jauhi adalah perkara dosa-dosa besar. Dikarenakan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Naam, yaitu baik bentuknya meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah, itulah yang namanya dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita kembali kepada kitab yang kita pelajari adalah Sab'ul Mubiqat. As-Sab'ul Mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan. Yang ini merupakan dosa-dosa besar. Masih kita dalam pembahasan dosa besar yang ketiga, yaitu perbuatan sihir. Dalam pertemuan yang telah lalu, barakallahu fikum, kita telah mengetahui tentang pengertian sihir dan bagaimana cara tukang sihir mereka mempelajari sihir, yaitu mereka tidaklah bisa melaksanakan ataupun mengusahakan terlaksananya sihir, melainkan harus dengan melakukan kekufuran kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar. Yang dalam pertemuan yang lewat kita nukilkan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'il Fatawa jilid yang ke-19, beliau menyatakan bahwasanya mereka dikala belajar adalah kadangkala dengan cara menulis Al-Quran dengan najasat, mungkin dengan darah, mungkin dengan segala sesuatu yang najis. Ini demikian. Mereka tulis menghinakan syariat Islam ini. Kalaupun toh mereka menjadi orang yang sholat, namun sholatnya bukan ikhlas karena Allah, karena ingin digdaya, ingin ampuh, ingin ampuh, sehingga tidak ikhlas. Sehingga kalau sekedar melihat orang rajin mengerjakan sholat, belum bisa kita jadikan ukuran orang tersebut baik dari sisi agamanya. Dikarenakan betapa banyaknya para tukang sihir, mereka juga orang yang mengerjakan sholat, namun berbeda tujuannya. Tujuan mereka supaya ampuh, tujuan mereka karena memenuhi keinginan para jin dan roh-roh yang mereka mintai bantuannya. Dikala mereka menginginkan supaya orang tersebut sholat, maka dia pun sholat. Niatannya karena supaya permintaan dia ini dibantu. Dibantu oleh siapa? Oleh khodam. Oleh siapa? Oleh khodam. Yaitu kemarin sudah sampai pada khodam. Maka selanjutnya kita teruskan. Sehingga dari sinilah, dikala perbuatan sihir itu la yata'atta illa bi isyrakin billah, tidaklah akan terjadi kecuali dengan proses adanya kesyirikan kepada Allah, maka jadilah syirik termasuk dosa besar. Atau sihir termasuk dosa besar. Maka dari sini kata beliau, kita lanjutkan di halaman yang ke-29, masih tersisa. Fatara khalqan katsiran minadullal, maka engkau melihat manusia yang banyak dari golongan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat, mereka yadkhuluna fis-sihri, masuk dalam perbuatan sihir atau mempelajari ilmu-ilmu sihir. Naam, wa yadhunnuna haraman faqat, mereka menyangka bahwasanya melakukan perbuatan sihir itu sekedar haram, tidak sampai menjadikan mereka keluar dari Islam. Keluar dari Islam, mereka menyangka demikian. Sekedar haram saja, sebagaimana minum khamr, sebagaimana membunuh, sebagaimana berzina, mereka menyangka demikian. Maka padahal tidak demikian. Wa ma yashuruna annahul kufru, mereka tidak menyadari bahwasanya perbuatan sihir itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyadari, sehingga kadangkala ada orang yang mereka itu masya Allah penampilannya adalah penampilan yang agamis. Mereka mempelajari ilmu sihir atau bahkan melakukan perbuatan sihir, karena mereka tidak mengetahui kalau sihir itu adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemarin telah kita bawakan, bahwasanya man sahara faqad asyrak, barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Maka dari sinilah sihir menjadi sebab kekufuran seseorang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama, diantaranya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau memasukkan sihir ini termasuk jenis pembatal keislaman yang ketujuh. Pembatal keislaman yang ketujuh. Banyak manusia tidak mengetahuinya, sehingga mereka mempelajari ilmu sihir. Fayadkhuluna fi ta'limi simiya wa ilmiha atau wa allamaha, maka akhirnya mereka pun masuk menceburkan dirinya untuk mempelajari ilmu simia, yaitu ilmu tentang tanda-tanda kejadian alam dengan melihat adanya falakiyah. Bintang ini menunjukkan nanti akan ada gempa bumi. Muncul di sana bintang ini menunjukkan akan adanya huru-hara. Tanda-tanda mereka mempelajari yang seperti ini. Dipelajari. Dan zaman sekarang orang yang mempelajari bukan namanya tukang sihir. Namun kata para ulama, laisal ibrah bitasammi walakinnal ibrah bihaqaiqil asya. Yang namanya menjadi patokan sebuah hukum bukanlah kemasan nama, namun hakikat sesuatu. Itulah yang menjadi patokan. Sebagai contoh, sekarang dinamakan minuman segar penambah stamina sebagai misal. Namun isinya apa? Isinya khomer. Isinya khomer. Campuran alkohol sekian persen. Dan juga di sana ada unsur-unsur yang memabukkan yang lainnya. Apakah ini dinamakan haram atau tidak? Haram atau tidak? Itu kan minuman penyegar, Pak. Ini penambah stamina, Pak. Tetap dikatakan haram karena dia adalah khomer. Adalah khomer. Sehingga at-tasmiyah penamaan tidaklah merubah hukum sesuatu. Namun yang menjadi patokan adalah hakikat yang terkandung dalam sesuatu itu. Itulah yang menjadi hukum. Mau dinamakan apakah itu berdoa, apakah itu namanya yang lainnya, permohonan, permintaan dan sebagainya. Namun yang diminta adalah selain Allah, tetap namanya syirik. Tetap namanya syirik. Walaupun dikemas dengan berbagai nama, tetap namanya syirik. Apakah itu ilmu simia, ilmu tentang perbintangan yang bisa diketahui dengannya kejadian-kejadian alam yang akan terjadi, baik berupa huru-hara dan lain sebagainya, sehingga dia bersandar dengan hal tersebut, maka tetap namanya ini adalah perbuatan nujum, perbuatan ilmu nujum yang bisa mengantarkan kepada perbuatan sihir yang nanti di sana dia akan bergantung kepada selain Allah sehingga jatuh pada perbuatan syirik. Jatuh pada perbuatan syirik. Sehingga di sini mereka masuk mempelajari ilmu mengenai tanda-tanda kejadian alam dengan perbintangan. Wa 'allamaha, dan dia pun mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menyadari itu adalah perbuatan kufur. Loh, saya tidak beribadah kepada mereka. Saya tidak mengagungkan bintang. Saya tidak sujud kepada bintang. Bukan itu yang namanya syirik. Bukanlah sekedar beribadah sujud kepada selain Allah. Namun yang namanya syirik, tatkala kita menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak khusus bagi Allah, dalam rububiyah, pengaturan alam, tentang nasib seseorang, datangnya kebaikan dan keburukan, dan pengetahuan ilmu ghaib, hanyalah Allah yang mengetahui. Ternyata di sana kita menyandarkan kepada selain Allah pengetahuan ilmu ghaib. Maka dari situlah terjatuh pada perbuatan syirik. Nah, sehingga orang yang bisa faham, mengetahui tentang hakikat perbuatan syirik merupakan kemenangan yang besar bagi dia. Karena dengan demikian mudah-mudahan orang tersebut akan terselamatkan dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik sejauh-jauhnya. Nah, maka lihatlah. Kata beliau, fayadkhuluna fi ta'limis simiya wa 'allamaha. Mereka masuk kepada mempelajari ilmu tanda-tanda dan mengajarkannya. Wahya mahdus sihri. Padahal ilmu simiya itu murni isinya adalah perbuatan sihir. Isinya perbuatan sihir. Wa fi 'aqdil mar'i 'ala zawjatihi. Dan juga mempelajari ataupun melakukan perbuatan akdil mar'i ala zaujatihi. Saya tidak tahu istilahnya karena saya tidak pernah belajar sihir. Maksudnya bagaimana? Seorang laki-laki, suami tadinya normal, masyaallah gagah, bisa membahagiakan keluarganya. Namun tiba-tiba diikat dengan sihir, tiba-tiba tidak bisa memberikan kebahagiaan batiniah. Difahami insyaallah ya. Tiba-tiba tidak bisa memberikan kecukupan kepada istrinya dari sisi kebutuhan batiniah biologisnya. Ini kenapa sebabnya? Tanpa sebab dan tiba-tiba demikian terjadi. Maka ini adalah sihir. Naam. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Maka ini perbuatan sihir. Wa fi mahabbati zauji limra'atihi. Dan juga bentuk yang lainnya, seorang yang tadinya benci kepada pasangan hidupnya tiba-tiba menjadi orang yang paling cinta. Tidak ada yang paling dia cintai melainkan pasangan hidupnya, baik sang istri ataupun suaminya. Yang namanya ataf, yang namanya ilmu pelet, pengasih dan sebagainya. Ini sihir. Ataupun juga wa bughdiha wa bughdihi, atau yang namanya guna-guna, menjadikan yang tadinya harmonis menjadi benci satu kepada yang lainnya. Ini juga perbuatan sihir. Ini juga perbuatan sihir. Wa asbahu dzalika bikalimatin majhulatin, dan yang semisalnya dengan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, bahasa-bahasa yang majhulah, tidak diketahui maknanya dan arahannya mau kemana. Aksaruha syirkun wa dalal, yang mayoritasnya adalah perbuatan syirik dan kesesatan. Mantra-mantra yang dia baca, ini apa? Tujuannya kemana? Tidak jelas. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di halaman ini al-muallif rahimahullah mengisyaratkan kepada kita tentang macam-macam perbuatan sihir. Maka perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui hakikat perbuatan sihir, yaitu di sana sihir adalah sebab yang sangat lembut, yang kadang tidak diketahui oleh manusia, yang sehingga kadangkala bisa merubah kebiasaan seorang dari tabiat, dari kebiasaan yang ada padanya, atau bahkan kadang bisa merubah, merubah kepribadian dia yang tadinya benci menjadi suka dengan di sana ada sebab-sebab permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh para ulama di sana tentang macam-macam perbuatan sihir. Maka mengenai macam-macam perbuatan sihir, wa'amatu ahli sunnati wal jamaah ila anna sihra qisman, maka mayoritas atau seluruh para a'immah ahli sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah. Kalau disebut ahlus sunnah, maknanya orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah. Dan penamaan ini akan benar kalau orang tersebut betul-betul mengikuti sunnah. Kalau ternyata sekedar pengakuan saja, tidaklah bermanfaat. Tidaklah bermanfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang yang sekedar mengaku-aku. Sebagaimana orang-orang ahlul kitab zaman dahulu yang senang mengaku-aku, kami ini adalah kekasih Allah, kami ini adalah ahli surga, hanya kami yang akan masuk surga, kamilah satu-satunya yang selamat. Allah tidak senang sekedar mengaku-aku, namun perlu bukti, perlu pembuktian. Kalau Anda di sana mengaku ingin menjadi ahli surga, buktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan. Sehingga Allah cerca orang-orang ahlul kitab dengan firman-Nya, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yudzabi. Tidaklah seperti angan-angan kalian dan angan-angannya ahlul kitab. Kalau engkau berbuat kejelekan, tidak mau beramal taat, terus nanti diberikan balasan masuk surga. Tidak. Namun harus berbuat amalan soleh. Sehingga kembali, laisa al-ibrah bitasami, bukanlah yang jadi patokan dengan sebuah nama saja. Namun patokannya hakikatnya kayak apa Anda itu. Sehingga di sini kita meluruskan di sini. Mayoritas atau hampir semua ulama ahli sunnah menyatakan bahwasanya sihir ada dua macam. Sihir ada dua macam. Yang pertama, malahu haqiqatun wa ta'thirun wadihun biiznillah, yaitu perbuatan sihir yang memang ada hakikat yang nyata dan jelas, yang terjadinya adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti segala sesuatu yang yu'athiru fil abdani wal ukuli wal iradat, yaitu segala sesuatu perbuatan sihir yang berpengaruh kepada badan seseorang. Datang seorang kepada orang yang mau melakukan perbuatan sihir, akhirnya dia menggunakan buhul-buhul, jahe langkung dan sebagainya, akhirnya diteluh. Terjadi pada orang tersebut penyakit. Terjadinya apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Al-kaunil qadari, dengan izin yang telah Allah tentukan takdirnya pasti terjadi. Allah tidak ridho yang demikian, namun Allah takdirkan sebagai ujian, fitnah bagi kita semua. Sebagai ujian bagi kita. Sehingga di sini barakallahu fikum, yaitu jenis yang pertama yang ada pengaruhnya baik kepada badan ataupun kepada ukul, kepada akal pikiran seseorang. Tadinya normal, anak yang cerdas tiba-tiba gila. Mungkin kena sihir. Sebabnya apa? Tidak ada sebab musabab sebelumnya. 6. Atau dengan irodat, tiba-tiba orang ini keinginannya aneh. Tadinya orang yang masya Allah harmonis dengan keluarganya, tiba-tiba benci kepada istrinya, kepada pasangan hidupnya. Tadinya orang yang betah di rumah, selalu masuk rumah inginnya buka baju. Panas di rumah enggak, bukan karena cuaca ya. Buka baju enggak betah dan sebagainya, kerasan kepenginnya jalan-jalan di luar. Pokoknya pengap di luar dan sebagainya, tanpa ada sebab musabab. Ini demikian. Fayusrifur rajulu an zaujatihi wa yaqudu anha. Kadangkala memalingkan seorang dari istrinya, atau menjadikan orang seorang laki-laki tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi istrinya. Ini demikian. Kadangkala ini yang ada pengaruhnya. Maka yang seperti ini juga bagian dari perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Yang kedua, yang itu tadi disebut sihrun hakiki, sihir yang ada hakikatnya. Yang kedua yang diistilahkan dengan sihrun takhyili, sihir yang bentuknya khayalan-khayalan, bentuknya khayalan. Seperti apa itu? Seperti yang dilakukan oleh musya'widin, tukang sirkus dan sulap. Lihatlah kau saudara-saudara, kita akan menggergaji seorang hidup-hidup. Apa mereka mengatakan apa istilahnya, sukmaraga ya. Siapa yang dipanggil sukmaraga ini? Ya khodam yang mereka minta ya. Demikian maka datang ditampilkan di sana, lihatlah ditampilkan orang digergaji, terbelah jadi dua, tiba-tiba hidup lagi. Atau mereka dilindas dengan, di bawahnya ditaruh beling atau kaca yang pecah, benda-benda tajam berupa besi dan sebagainya, kemudian dilindas dari atasnya dengan apa namanya alat-alat berat, tidak berbekas sama sekali. Nah, ini semuanya takhyili, semuanya takhyili, khayalan-khayalan sebagaimana terjadi pada kaumnya Fir'aun, yang di sana muncul tukang-tukang sihir dengan bentuk takhyili. Namun semuanya dikatakan sebagai perbuatan sihir. Semuanya dikatakan sebagai perbuatan sihir. Inilah bentuk macam-macam perbuatan sihir. baik yang dinamakan sebagai sihir hakiki yang menjadikan berubah tingkah keadaan pikiran dan juga naam tabiat seseorang, ataupun juga takhyili sekedar tipuan pandangan mata semata, semuanya itu dikemas kalau bentuknya adalah meminta pertolongan kepada selain Allah, maka ini adalah kekufuran. Nah, sehingga di sini dari dua macam yang ada, ternyata proses kesana juga ada dua. Para ulama membagi di sana pembagian yang lain, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Qaulul Mufid. Kata beliau, fasihru qisman, maka sihir, proses untuk terjadinya sihir juga ada dua. Yang pertama, syirkun, yang bentuknya kesyirikan. Bentuknya kesyirikan. Maka wahuwa, yaitu bentuk kesyirikan, wahuwa ma yakunu biwasitati syayatin, yaitu sihir yang dilakukan dengan cara perantaraan, dengan cara perantara para syaitan, perantara para syaitan. Wa ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim liyusallitahum 'alal mashhur. Nah, yaitu maka mereka pun merendahkan diri menghamba kepada syaitan-syaitan tersebut, kalaupun sholat karena menghamba kepada syaitan, bukan menghamba kepada Allah. Sehingga kadangkala orang kita melihat sholatnya aneh. Datang mau mensihir orang, iya saya wudu dulu, sholat dulu. Allahu Akbar, ini minta kepada siapa? Karena jinnya. Demikian tuntutannya, kau sholat dulu. Ya. Sehingga dikatakan musyrik karena dia menyerahkan sholatnya bukan kepada Allah. Sholat bagian ibadah. Allah Ta'ala berfirman, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu, al-ayah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah rabbul alamin, tidak ada sekutu baginya. Ini kadangkala sholat, kadangkala nyembelih untuk siapa? Karena memenuhi tuntutan yang dimintai bantuan. Nah, sehingga di sini mereka beribadah kepada syaitan tadi, mendekatkan diri kepadanya agar supaya liyusallitahum 'alal mashhur, supaya bisa menguasai orang yang akan disihir tadi, yang dituju siapa. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu sihir yang bentuknya biwasitatil adwiyati wal aqaqir wa nahwiha. Sihir yang bentuknya dengan obat-obatan ataupun ramu-ramuan. Obat-obatan dan ramu-ramuan. Sehingga akhirnya kadangkala menutup pikiran. Ini saya enggak tahu pengetahuan tentang ramu-ramuan. Al-muhim barakallahu fikum, kadang diberi obat-obatan sehingga akhirnya orang tersihir. Ya. Ramuan apa? Akhirnya mereka itu sudah berubah pikirannya. Lah ini demikian. Dan dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh al-imam asy-syafi'i rahimahullah. Naam, maka dengan demikian kita mengetahui kalau begitu sihir ada dua hukumnya. Bentuknya kadangkala syirik, kadangkala sekedar dosa besar. Sekedar dosa, dosa besar. Nah, difahami tadi, sihir secara umum macamnya ada dua. Ada yang hakiki, berpengaruh ke badan, ke pikiran dan juga tingkah laku. Ada yang takhyili, sekedar menipu pandangan mata. Nah, ini bentuknya. Dari sisi proses kesananya ada dua. Ada yang meminta bantuan kepada syaitan dengan cara memenuhi apa yang diinginkan oleh syaitan, beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, meminta bantuan kepadanya. Ini yang pertama. Atau yang kedua hanya dengan ramuan-ramuan. Dengan ramuan-ramuan yang mungkin bisa menjadikan kita tidak terbakar, kalis dengan api. Misalnya apa? diolesi dengan minyak dari katak, kalis api, atau dengan mungkin sekarang apalah, apa namanya, kimiawi, ada gak ini Pak Yuli, yang mungkin tidak merasa panas dengan api, atau dicelupkan air dengan diolesi dengan apa. Maka yang seperti ini juga menipu pandangan mata. Nah, barakallahu fikum, semuanya namanya sihir, namanya sihir. Maka dari itu hukumnya bagaimana kalau begitu? Hukumnya dengan demikian diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Kata beliau, as-sihru qisman, sihir ada dua. Kaqauli Syafi'i rahimahullah, sebagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i wa ghairihi dan yang lainnya. Minhu mayakunu bil isti'anati bisyayatin, fahadha kufrun wasyirkun akbaru. Kadangkala bentuknya meminta bantuan kepada syaitan, seperti yang dilakukan para dukun, seperti yang dilakukan orang-orang yang mereka ingin menurunkan hujan meminta bantuan kepada bintang, atau mereka yang menginginkan untuk merubah keadaan sesuatu dengan cara beribadah kepada jin dan syaitan-syaitan. Maka yang seperti ini adalah hukumnya kufur dan syirik besar. Dan syirik besar. Wa minhuma yakunu bil adwiyati wa tadkhinat, fahadha fiskun wa muharramun. Yang kedua, kadangkala dengan sekedar ramuan. Sekedar ramuan. Maka yang seperti tidak meminta bantuan kepada jin ataupun kepada para syaitan, maka yang seperti ini orangnya dihukumi fasik dan muharram. Dan perbuatannya adalah muharram, diharamkan. Perbuatannya adalah perbuatan fasik dan diharamkan. Nah, diharamkan. Wala yukfar fa'iluhu, tidak dikafirkan orang yang melakukannya. Idha istahallah, kecuali kalau dia menghalalkan. Menghalalkan yang seperti ini maka bisa diharamkan dengan sebab dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa demikian? Dikarenakan perbuatan sihir dan lain apa namanya dengan segala bentuknya ini merupakan perbuatan mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain. Betapa banyak yang akhirnya dengan perbuatan dolim tersebut berefek negatif. Ada seorang anak diajak nonton sirkus oleh orang tuanya. Melihat di sana adanya paku dimasukkan ke dalam hidung. Akhirnya praktek di rumah. Namanya anak. Apa yang terjadi? Belum lagi betapa di sana ada anak yang membunuh saudaranya dengan sebab melihat kejadian-kejadian yang mengagumkan. Dipraktekkan di rumah. Berarti perbuatan zalim. Kalaulah kebaikan, tentu kalau ditiru akan menimbulkan kebaikan. Ya, kalau suatu kebaikan ditiru akan menjadikan itu baik. Karena tidak ada kebaikan kalau ditiru jadi buruk. Kecuali mungkin salah aplikasinya. Salah penerapannya jadi buruk. Itu demikian barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah perbuatan sihir. Nah, tinggallah bagaimana memperlakukan para pelaku sihir insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Masih ada di sana pembahasan dibawakan oleh muallif di sini mengenai perlakuan terhadap para tukang sihir. Di sore hari ini kita mengetahui tentang macam-macam perbuatan sihir. Yang ringkasnya kita ulas kembali, sihir ini ada dua. Yang bentuknya hakiki memang berpengaruh kepada badan orang yang disihir, pikiran ataupun kebiasaan dia. Dan yang kedua adalah takhyili, sekedar menipu pandangan mata. Menipu pandangan mata. Dan proses kesana ada dua. Kadangkala istihdamu syayatin, meminta bantuan kepada jin dan syaitan-syaitan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan memenuhi segala apa yang dituntut. Kadangkala tipuannya yang dituntut kita melakukan amalan-amalan ritual ibadah. Baca Quran. Nah, sehingga akan terlihat orang yang belajar ilmu sihir, kadang-kadang masya Allah ibadahnya semakin tekun. Kenapa jenengan tekun? Gak dulu padahal gak sholat. Waduh, masalahnya kalau gak saya lakukan seperti ini, keampuhannya berkurang. Oh, ternyata sholatnya bukan untuk Allah, supaya ampuh. Nah ini berarti bukan untuk Allah. Lihat, jenengan berarti sholat kepada, diserahkan kepada yang dimintai keampuhannya. Nah ini demikian. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Yang lainnya, kadangkala bentuknya adalah dengan adwiyah wal aqaqir, obat-obatan, ramuan-ramuan yang ini kadangkala berpengaruh kepada badan. Maka dengan demikian kita mengetahui hukumnya. Diterangkan para ulama, kalau bentuknya yang pertama meminta bantuan kepada jin, ini adalah kekufuran. Karena itu merupakan syirik akbar, syirik yang besar. Adapun kalau bentuknya yang kedua, maka ini adalah perbuatan fasik dan diharamkan oleh Allah. Tidaklah dikufurkan pelakunya kecuali kalau menghalalkan. Ini yang bisa kita simpulkan dari macam-macam perbuatan sihir. Tinggallah pertemuan berikutnya mengenai bagaimana perlakuan terhadap para tukang-tukang sihir. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga muslimin seluruhnya untuk bisa tegak di atas akidah yang benar dan selamat di atas selamat dari kesesatan. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diampuni dosa-dosanya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.